من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Al-Tauhid karya Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk di Babu Khalillah ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun. Bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala falamma atahuma salihan, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada keduanya, yani Adam dan Hawa maksudnya, salihan, seorang anak yang saleh, seorang anak yang sempurna, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka kedua orang tersebut, Adam dan Hawa itu, menjadikan anak tersebut sebagai sekutu-sekutu pada apa yang telah Allah berikan kepada keduanya. Fata'ala Allahu 'amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-A'raf ayat yang ke 190. Qala Ibnu Hazm ittafaqu 'ala tahrimi كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. Berkata Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, ittafaqu ala tahrimi kull ismin mu'abbadin li ghairillah. Mereka, ini para ulama maksudnya, para ulama sepakat atas haramnya semua nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Para ulama sepakat atas haramnya setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Sebagai contoh, Abdu Amr, hambanya Amr. Ini para ulama menyatakan haramnya. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ini juga haram. Dan yang semisal dengan hal itu, hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Wa'in li Abbasin fil ayah, dan dari Abdullah ibn Abbas tentang ayat tersebut tadi, surat Al-A'raf ayat 190, di mana beliau mengatakan lamma taghashaha adamu hamalat fa'atahuma iblis faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannati litutiunnani أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما أيضا فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما راه ابن أبي حاتم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اليوم نفسر كان آيات لي سورة العرف ayat yang ke 190. Lamma taghashaha adamu hamalat. Ketika Adam, taghashaha yakni kinayatun 'anil jima, ketika Adam itu melakukan hubungan dengan Hawa, maka Hawa pun mengandung, hamalat. Fa atahuma iblis, maka iblis datang kepada keduanya, kemudian iblis mengatakan inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah. Sesungguhnya aku itu teman engkau berdua, yang mana aku telah mengeluarkan engkau berdua dari syurga. Litutiunnani aw la aj'alanna lahu qarnai ayilin. Hendaklah kamu benar-benar taat kepadaku, ataukah aku akan jadikan anakmu itu memiliki dua tanduk yang seperti tanduk kijang. Seperti dua tanduk, yakni rusa. Dua tanduk kijang. Ayilin, yakni rusa, rusa jantan. Kita tahu tanduknya itu kan bercabang-cabang. Ini ancaman dari iblis kepada Adam dan juga Hawa. Aku adalah teman kamu berdua yang mana aku telah mengeluarkan engkau berdua dari surga. Sekarang aku datang meminta agar supaya kamu taat kepadaku. Ataukah kalau kamu tidak mau taat, aku benar-benar akan jadikan anakmu itu memiliki dua tanduk yang seperti dua tanduk rusa jantan. Yang mana tanduknya itu bercabang-cabang ya, kita tahu. Faya khruju min batniki, faya syukuhu, maka anakmu itu akan keluar dari perutmu, wahai Hawa, kemudian akan merobek-robek perutmu. Wala af'alanna wala af'alan, maka sungguh aku benar-benar akan melakukan perbuatan ini. Aku benar-benar akan melakukan perbuatan ini. Kalau kamu enggak taat kepadaku, aku akan lakukan. Yukhawifuhuma, yakni iblis ini menakut-nakuti Adam dan juga Hawa. Samyahu Abdul Harith. Namakan oleh engkau berdua anakmu tersebut dengan nama Abdul Harith. Nanti akan disebutkan bahwasanya Harith ini dulu itu ada nama salah seorang iblis bernama Harith. Jadi yang datang kepada itu adalah pasukannya Harith. Datang kepadanya memerintahkan kepada Adam untuk menamakan namanya dengan Abdul Harith, hambanya Al-Harith. Fa'abaya, tapi ternyata Adam dan Hawa itu enggan untuk mentaati perintahnya iblis. Karena sudah kapok dulu waktu di surga mentaati perintahnya iblis, ternyata tertipu sehingga mengakibatkan Adam dan Hawa terusir dari surga. Karena durhaka kepada Allah, taat kepada iblis. Fa'abaya ayyuti'ahu, maka Adam dan Hawa itu enggan untuk mentaati iblis. Fakharaja maitan, ternyata anaknya itu keluar dalam keadaan mati. Ya, berarti kan ini ancaman iblis ternyata betul-betul dibuktikan. Dan ternyata takdir Allah pun ketika itu sedang mendukung iblis sebagai bentuk imtihan, cobaan untuk Adam dan Hawa. Ya, ketika iblis memerintahkan kepada Adam, namakan anakmu dengan Abdul Harith. Ternyata Adam dan Hawa enggak mau, anaknya qadarullahu ma syafa'al keluar dalam keadaan meninggal. Fumahamlat, kemudian Hawa kembali hamil lagi, mengandung lagi. Fa'atahuma aidan, kemudian iblis pun datang kepada keduanya juga untuk yang kedua kalinya. Faqala mithla qalihi, kemudian iblis pun mengatakan sebagaimana perkataan yang pertama tadi. Aku ini adalah temanmu yang dulu aku pernah keluarkan engkau berdua dari syurga. Sekarang aku datang meminta kamu mentaati aku. Namakan anakmu dengan Abdul Harith. Kalau tidak mau, aku akan buat anakmu itu memiliki dua tanduk yang seperti tanduk rusa jantan. Dan aku benar, dan akan keluar dari perutmu dalam keadaan cabik-cabik perutmu. Ternyata sama. Fa'adaya ayyuti'ahu. Adan dan Hawa tetap enggan untuk mentaati iblis. Fakharaja maitan, yang kedua kalinya qadarullah juga keluar dalam keadaan meninggal. Thumma hamalat fa'atahuma, kemudian Hawa kembali hamil lagi dan iblis kembali datang yang ketiga kalinya kepada Adam dan Hawa. Fadzakara lahumā, kemudian menyebutkan kepada keduanya, fa'adrakahuma hubbul walad, ternyata kecintaan dengan anak itu ya telah mempengaruhi Adam dan Hawa. Kecintaan kepada anak ini, keinginan untuk mendapatkan anak itu telah mempengaruhi dia. Sehingga fasammayahu Abdul Harith. Kemudian Adam dan Hawa pun menamakan anaknya dengan Abdul Harith. Maka inilah firman Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Ternyata ketika diberikan kepadanya anak yang sempurna, falamma atahuma salihah, ketika diberikan kepada keduanya itu anak yang salihah, anak yang sempurna, ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Ternyata Adam dan Hawa ini menjadikan anak tersebut sebagai sekutu pada apa yang telah diberikan kepada keduanya. Ini rawahu Ibnu Abi Hatim. Ini kisah tentang Adam dan Hawa beserta gangguan iblis. Walahu bisanadin sahih an Qatadah taqal syuraka'a fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Dan miliknya juga, milik Al-Imam Abu Hatim juga, Tuhu Ibn Abi Hatim, dengan syarat yang sahih dari Qatadah, dari Abdullah bin Abbas, sekarang dari Qatadah. Di mana Qatadah mengatakan, yang dimaksud dengan syuraka'a fi ma'atahuma, adalah syuraka'a fi ta'atihi. Adan dan Hawa itu berbuat syirik, maksudnya menyekutukan Allah dengan mentaati iblis. Bukan beribadah, tapi dengan mentaati saja. Mentaati untuk menamakan anaknya dengan Abdul Harith. Dan ternyata yang ketiga kalinya, karena kecintaan dengan anak, menginginkan seorang anak, ternyata ditaati perintahnya iblis tadi. Jadi sekutu ini, sekutu maksudnya perbuatan syiriknya bukan dalam hal ibadah, tapi dalam hal ini ketaatan. Walahu bisanadin sahih an Mujahid fi qalihi la in ataina saliha qala ashfaqa alla yakuna insanan. Dan miliknya juga, milik Al-Imam Abu Hatim, ya, Ibnu Abi Hatim juga, ya, dengan sanad yang sahih dari Mujahid dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in ataina saliha, di mana beliau menyatakan ashfaqa alla yakuna insanan. Dua orang ini, Adam dan Hawa itu, khawatir, takut kalau ternyata yang lahir nanti bukan seorang manusia. Walakar ma'nahu al-Hasan al-Sa'id wa ghairihima. Dan yang menyebutkan makna yang seperti ini adalah Hasan al-Basri, Sa'id, dan juga selain keduanya. Ini tiga ataukah satu ayat dan juga beberapa penafsiran para ulama tentang masalah yang tersebut. Beberapa Ibnu Abbas, kemudian juga Qatadah dan juga Mujahid, semua ahli tafsir seluruhnya menafsirkan yang tersebut sebagaimana apa yang sudah kita bacakan tadi. Kita baca tarajim, ini biografi dari orang-orang yang ada dalam pembahasan tadi. Yang pertama, Ibnu Hazm. Huwa alimul Andalus. Alimul Andalus. Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm al-Qurtubi al-Zahiri. Tufiya sanata 56 wa 400 lil hijrah rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Ibnu Hazm, alimul Andalus. Beliau adalah orang alimnya negeri Andalus, orang yang paling alim di negeri Andalus. Beliau adalah Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm al-Qurtubi al-Zahiri. Beliau madhabnya itu madhab Zahiri, madhabnya Zahiri. Beliau berpegang dengan zahir dalil. Kalau ada dalil yang menyatakan zahirnya seperti itu, yang dia berpendapat dengan pendapat itu, tidak melihat kepada yang lain. Dan ini banyak kekeliruan, dan para ulama banyak yang mengkritiknya tentang madhab zahiri ini. Cuman meskipun seperti itu, tidak menafikan keilmuannya beliau. Ibnu Hazm rahimahullah telah beliau punya kitab yang besar, kitab fikih, kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Ini sedikit tentang Ibnu Hazm. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, bayanu anna ta'bid al-aulad wa ghairihim li ghairillah fi at-tasmiyati syirkun fi at-ta'ati wa kufrun lil ni'mati. Dalam bab ini dijelaskan tentang penghambaan ataukah menghambakan anak kepada selain, ataukah selain anak kepada selain Allah dalam hal penamaan adalah merupakan perbuatan syirik. Menghambakan anak-anak ataukah selain anak-anak kepada selain Allah dalam hal penamaan saja sudah merupakan kesyirikan dalam hal ketaatan, dan juga merupakan kekufuran dalam hal nikmat. Anak itu yang memberikankan Allah, tapi kenapa dihambakan kepada selain Allah? Ini kan kufur dalam hal nikmat, ya, dan juga syirik dalam hal tadi ketaatan. Ketika Adam dan Hawa lebih mentaati iblis, tentunya ini karena cobaan dari Allah. Ini dengan Allah menakdirkan sesuatu yang terjadi. Ketika iblis mengancam, ternyata betul anaknya pun meninggal dengan takdir Allah. Atahuma ay a'ta Adama wa Hawa ma talabahu min al-waladis salih. Ini Allah berikan kepada Adam dan Hawa apa yang diminta berupa anak yang saleh. Salihan yakni ay waladan sawiyya, anak yang sempurna. Tidak sebagaimana ancaman dari iblis. Iblis kan mengancam dulu ya. Kalau kamu enggak taat sama saya, nanti saya akan jadikan anakmu itu memiliki tanduk yang bercabang, tanduk sebagaimana tanduknya rusa jantan, keluar mencabik-cabik, menyobek-nyobek perutmu. Ini yang sama iblis. Sehingga Adam dan Hawa pun khawatir. Dia menginginkan anak yang saleh, anak yang sempurna, seorang manusia sempurna seutuhnya. Ja'ala lahu syuraka'a, ai ja'ala lillahi syarikan fi tha'ah. Adam dan Hawa itu menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal ketaatan. Mentaati perintahnya iblis, menambahkan atasku dengan Abdul Harith. Fima atahuma, yani ai ma razaqahuma minal waladi. Bi'an sammayahu Abdul Harith, wala yanbaghi an yakuna 'abdan illa lillah. Yani apa yang telah Allah berikan kepada keduanya berupa rizki yang Allah berikan keduanya berupa walad, ini anak, yaitu dengan menamakan anak tersebut dengan Abdul Harith, dan tidaklah sepantasnya menjadikan hamba kecuali kepada Allah, tidaklah sepantasnya menghambakan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fata'ala Allahu ay tanazzaha, maha tinggi Allah, maksudnya maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan, yakni ai amma yaf'aluhu ahlu Makkah minasyirki billah, dari apa yang orang-orang Mekah itu lakukan berupa kesyirikan kepada Allah. Fahuwa intiqalun min dzikri syakhsi ila dzikri al-jinsi. Di sini terdapat intiqal, perpindahan. Perpindahan konteks kalimat dari menyebutkan khusus kepada penyebutan jenis. Ya. Jadi kan khusus ayatnya berkaitan dengan Adam dan Hawa, tapi di sini ayat ini berpindah. Bukan cuma Adam Hawa, tapi seluruh orang-orang yang berbuat syirik dilarang. Ini namanya dalam istilah ilmu tafsir itu, dalam usul tafsir itu iltifat, beralih. Dalam satu pembahasan meloncat ke pembahasan yang lain. Tadi awalnya pembahasan masalah Adam dan Hawa. Dialihkan fata'ala Allahu 'amma yusyrikun, dialihkan bukan cuma kepada berdua tapi kepada seluruhnya orang berbuat syirik, Allah Maha Tinggi. Dari apa yang mereka persekutukan? Dari apa yang mereka persekutukan? Ini namanya intiqal, ini al-iltifat. Beralih, berpindah dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Ittafaqu la'alla muradahu hikayatul ijma. Disebutkan oleh siapa tadi? Ibnu Hazm, mereka sepakat barangkali yang dimaksud dengan sepakat di sini adalah hikayatul ijma. Beliau menghikayakan tentang ijma para ulama tentang ayat tersebut seperti ini, seperti apa yang beliau sampaikan tadi. Yani ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Para ulama sepakat haramnya setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Li'annahu syirkun fir-rububiyyati wal-ilahiyyati, karena itu adalah merupakan perbuatan syirik dalam hal rububiyah dan dalam hal uluhiyah. Li'anna al-khalqa kullahum milkun lillahi wa 'abidun lahu, karena makhluk seluruhnya itu milik Allah dan hambanya Allah. Sehingga tidak boleh menghambakan kepada selain Allah meskipun itu hanyalah dalam penamaan. Sudah termasuk dari bentuk kesyirikan. Nah, hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidak mengganti nama tersebut dengan nama yang lain. Maka di sini perkecualikan Abdul Muttalib. Jadi ai falam yattafaqu ala tahrimi tasmiyati bih. Mereka ulama tidak sepakat haramnya menamakan dengan nama Abdul Muttalib. Lian aslahu min ubudiyyati riqqi aw li'annahu min babil ikhbari bil ismi alladhi 'urifa bih al musamma la min babi insya'i tasmiyah, la min babi insya'i tasmiyah. Para ulama itu tidaklah sepakat tentang haramnya nama dengan nama Abdul Muttalib. Karena asalnya di sini bukan penghambaan dalam hal ibadah, tapi min ubudiyyati riqqi. Yani penghambaan berkaitan dengan masalah perbudakan. Ya. Jadi di sini bukan penghambaan dalam hal ubudiyah, tapi dalam hal ubudiyyati riqqi, dalam hal penghambaan berkaitan dengan perbudakan. Si fulan ini adalah hambanya si fulan. Maksudnya apa? Budaknya si fulan. Ya. Si fulan ini adalah budaknya Al-Muttalib, hambanya Al-Muttalib. Maksudnya riq, jadi maksudnya perbudakan, dalam hal perbudakan. Sehingga di sini tidak dilarang. Kalau yang dimaksudkan hamba dalam kaitannya dengan perbudakan, maka ini tidak dilarang. Tapi kalau hamba berkaitannya dengan masalah rububiyah dan uluhiyah, ini haram. Aw li'annahu min babil ikhbari bil ismi alladhi 'arifa bih al-musamma la min babi insya'il tasmiyah la min babi insya'il tasmiyah. Ataukah sebagian mereka itu mengatakan ini termasuk yang terbentuk penghabaran dengan nama yang dikenal dengan nama tersebut, ya. Bukan termasuk dari insya'il tasmiyah, yakni awal dari nama tersebut, tapi hanyalah sekedar untuk memperkenalkan sebelum itu namanya adalah dikenal dengan nama ini, karena dia itu adalah budaknya Al-Muttalib sehingga dikenal dengan Abdul Muttalib. Budaknya si Fulan dikenal dengan Abdul Fulan, ya. Jadi dikenal dengan itu hanyalah sebagai penyebutan nama yang dikenal dengan nama tersebut, bukan menghambakan dirinya kepada selain Allah, bukan. Sehingga di sini tidak mengapa. Kalau yang dimaksudkan seperti itu tidak mengapa. Cuman kan zaman sekarang kan perbudakan hampir tidak ada, sehingga tentunya tidak ada alasan untuk ini. Taghasyaha at-taghasya ataukah at-taghasyi kinayatun al-jima. Ini merupakan bentuk kinayah, perumpamaan tentang jima, disebutkan dengan taghasyaha. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih, dan seterusnya. Ayilun bifathil hamzah wa kasril ya musyaddadatan, dengan mengkasrahkan hamzah dan memfathahkan hamzah dan mengkasrahkan ya yang bertasydid. Ayil ini dzakarul aw'al. Ini jantannya rusa, ini rusa jantan. Ayil adalah rusa jantan, menjangannya yang tanduknya itu bercabang. Sammayahu Abdul Harith. Wa kana Al Harith isma iblis, fa arada ay yusammiyahu bidzalik litah sila suratul isyrak bih. Namakan dia dengan Abdul Harith. Ini ucapan iblis kepada Adam, suruh menamakan anaknya dengan Abdul Harith. Dan dulu Harith ini adalah nama iblis. Sehingga iblis itu menginginkan agar supaya anak tersebut dinamakan dengan nama itu, hambanya Harith. Yang mana dengan hal tersebut akan terjadi bentuk kesyirikan dengan iblis. Maksudnya kesyirikan Allah dengan iblis. Disekutukan antara Allah dengan iblis. Ini makarnya iblis, tipu dayanya iblis. Adrakahu ma hubbul walad ay hubbu salamatil waladi wa hadha min imtihan. Yani kecintaan dengan anak, selamatnya anak tersebut sangat diinginkan oleh kedua insan tersebut, Adam dan Hawa. Dan ini wahada minal imtihan, ini termasuk dari bentuk ujian dari Allah untuk Adam dan Hawa. Ashfaqa ay khafa. Adam dan Hawa itu merasa khawatir, merasa takut kalau nanti anaknya itu lahir dalam keadaan alla yakuna insanan. Yani ai bi ayyakuna bahima. Kalau lahir ternyata dia itu bukan manusia tapi seekor binatang. Karena diancam tadi oleh siapa? Iblis. Aku akan jadikan anakmu itu memiliki dua tanduk sebagaimana rusa jantan. Keluar dari perutmu, mencabik-cabiknya, merobek-robeknya. Ini kan ancaman iblis. Dan ternyata Adam dan Hawa khawatir dengan ancaman tersebut kalau nanti anak itu terlahir sebagai seekor binatang. Berarti kan di sini juga kita mengetahui iblis ini terkadang mengancam dan mereka itu berusaha untuk mewujudkan ancamannya. Jadi bukan cuma sekedar gerta, tapi mereka itu benar-benar berusaha untuk mewujudkan ancamannya. Cuman yang menentukan itu adalah takdir Allah. Sehingga tentunya kita harus senantiasa bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah atas apapun yang terjadi. Dan jangan sekali-kali menyandarkan kejadian itu kepada apa yang diancamkan tadi. Itu kan betul, jangan seperti itu. Karena ini berarti mempercayai tentang ancaman tersebut yang itu merupakan kedustaan. Sehingga tentunya kita sandarkan seluruhnya kepada Allah. Kalau memang itu terjadi pun, kita kembalikan kepada Allah bahwa ini semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena itu, bukan karena ancaman itu. Cuman kita juga perlu hati-hati. Mereka itu mengancam sesuatu dan mereka berusaha untuk mewujudkan ancamannya tersebut. Sehingga tentunya kita harus membentengi diri kita dengan benteng-benteng yang Allah dan Rasul-Nya syariatkan. Sebagai contoh mungkin banyak berzikir pagi dan sore supaya ancaman mereka tidak bisa terlaksanakan, karena kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab zikir yang kita baca tersebut. ataukah amalan lain? Sebagai contoh mau melakukan hubungan, di sana ada doa yang Rasul ajarkan, bismillah, ya Allahumma jannibna syaitan. Ini juga salah satunya untuk penjagaan terhadap anak-anak kita nanti dari godaan-godaan syaitan, dari gangguan-gangguan syaitan. Ini juga upaya kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah upaya, usaha supaya ancaman mereka tidak terbukti, ancaman mereka tidak terwujud. Ya. Dengan cara kita melaksanakan apa yang Rasul perintahkan kepada kita. Seperti itu ya. Al-ma'na al-ijmali al-ayah, makna global dari ayat ini, yukbiru ta'ala an Adam wa Hawa annahu lamma ajaba du'a'ahuma wa razaqahuma waladan sawiyan 'ala sifati allati talaba lam yakuma bisyukri tilka ni'mati 'ala al-wajhil maradhi kama wa'ada bidzalik bal sammayahu 'abd al-harith fa'abbadahu li ghairillah wa min tamami syukri alla yu'abbad al-ismu illa lillah فحصل منهما بذلك شرك في التسمية لا في العبادة ثم نزه نفسه عن الشرك عموما في التسمية وفي العبادة. Makna global ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang Adam dan Hawa. Kisahnya Adam dan Hawa. Dalam ayat tersebut Allah mengisahkan Adam dan Hawa. Ini bapak nenek moyang manusia. Seluruhnya. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala ajaba du'aahuma, Allah mengabulkan doa keduanya dan memberikan rezeki kepada keduanya berupa anak yang sempurna sesuai dengan sifat yang diminta, tapi ternyata lam yakuma bisyukri tilka nikmah. Kedua orang tersebut tidak melaksanakan kesyukuran dengan nikmat itu. Dengan sisi yang diridhoi. Sebagaimana keduanya telah berjanji dengan hal itu. Bahkan Mayahu Abdul Harith, bahkan Adam dan Hawa menamakan anaknya dengan Abdul Harith. Bukan Abdullah tapi Abdul Harith. Ini sekali lagi tadi karena apa? Karena ancaman dari iblis yang sudah dua kali terwujud, terbukti, maksudnya terjadi. Maksudnya mati ya, meninggal, dalam keadaan meninggal. Ini kan ancaman. Dan ternyata iblis berusaha untuk melaksanakan ancamannya tersebut. Fa'abadahu li ghairillah, maka Adam dan Hawa itu memperhambakan anaknya tersebut kepada selain Allah. Wa min tamami syukri alla yu'abbad al-ismu illa lillah, dan termasuk di antara bentuk sempurnanya kesyukuran adalah tidak, nama itu tidak diperhambakan, nama itu tidaklah diperhambakan kecuali kepada Allah saja. Maka terjadilah dari keduanya itu kesyirikan dengan perbuatannya itu, menamakan, tapi dalam hal penamaan bukan dalam hal ibadah. Terjadilah kesyirikan dalam hal penamaan dengan perbuatannya itu, bukan dalam hal ibadah. Thumma nazzaha nafsahu 'ani syirki, kemudian Allah mensucikan dirinya dari kesyirikan secara umum, fit tasmiyah wa fil ibadah, baik itu dalam hal penamaan maupun dalam hal ibadah. Allah Maha Tinggi Maha Suci dari kesyirikan-kesyirikan. Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha Tinggi Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini makna global dari ayat tersebut. Ma yastafadu min al-ayah? Faedah yang diambil dari ayat ini, yang pertama, tahrimut tasmiyati bi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Ka'abdil Husain wa Abdul Rasul wa Abdul Ka'bah. Faedah yang pertama, haramnya menamakan, ataukah haramnya nama setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Haramnya penamaan pada setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Sebagai contoh, Abdul Husain, ini haram. Abdul Rasul, Abdul Ka'bah, Abdul Syams, Abdul Qamar, dan seterusnya, ini perbuatan yang haram. Meskipun hanyalah dalam penamaan. Karena ini menghambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yakni anna syirka yaqa'u fi mujarradi tasmiyati walau lam yuqsad haqiqatuha. Bahwasanya kesyirikan itu terkadang terjadi hanyalah sekedar penamaan. Seorang memberikan nama dengan menghambakan kepada selain Allah, ini sudah terjadi kesyirikan. Meskipun dia tidak memaksudkan secara hakikat kesyirikannya itu. Tapi ini sudah merupakan perbuatan syirik, meskipun dia tidak memaksudkan hakikat kesyirikan itu sendiri. Adam dan Hawa tentunya orang yang lebih tahu tentang masalah tauhid. Beliau tahu bahwasanya menghambakan itu hanyalah boleh kepada Allah. Cuman karena takut dengan ancaman iblis, Arya dan Hawa itu menambahkan anaknya itu dengan Abdul Harith. Karena dua kali sudah terbukti ancamannya. Ya. Sehingga terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah. Kemudian ketiga ini, anna hibatallahi lirrajuli alwalada as-sawiyya minan ni'amil lati tastahiqqu syukra. Bahwasanya pemberian dari Allah terhadap seseorang dengan memberikan anak yang sempurna, ini termasuk dari bentuk kenikmatan yang mana seorang itu berhak untuk bersyukur dengan kenikmatan tersebut. Wajib bersyukur dengan kenikmatan itu. Ya, jangan diperhambakan kepada selain Allah. Kemudian yang keempat, yani anna min syukri in'amillahi bil waladi ta'bidahu lillah. Bahwasanya termasuk dari bentuk syukur dengan nikmat Allah, bersyukur dari nikmat Allah dengan anak tersebut adalah dengan cara menghambakan anak tersebut kepada Allah saja. Menghambakan anak itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul pernah menghabarkan nama yang terbagus itu adalah Abdullah wa Abdurrahman. Apakah nama yang diperhambakan kepada selain Allah? Mana yang nama yang diperhambakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata? Ini yang paling bagus. Nah, contohnya tadi Abdullah Abdurrahman. Dan juga yang semisal dengannya, dari nama yang diperhambakan hanyalah kepada Allah semata. Ini beberapa faedah dari ayat tersebut. Dan mungkin juga perlu kita tahu tadi, sebenarnya ayat sudah kita sampaikan, kita itu perlunya kita hati-hati dari ancaman iblis, ancaman syaitan. Tentunya hati-hati dengan cara apa? Dengan cara kita membentengi diri kita dari ancaman-ancaman iblis, ancaman syaitan tadi, dengan cara mengamalkan amalan-amalan yang bisa menjadi sebab kita terjaga dari ancaman mereka. Karena perhatikan di sini kisah ini, kisah yang sungguh sangat perlu kita perhatikan ibrahnya. Adam dan Hawa saja diancam oleh iblis, dan ancaman iblis ternyata berusaha betul-betul dibuktikan. Berusaha berdaya upaya supaya anak itu jangan sampai keluar dengan selamat. Meskipun tidak sesuai dengan ancaman-ancaman tadi kan, akan menjadikan anaknya itu memiliki dua tanduk seperti tanduk rusa jantan yang keluar mencabik-cabik perutnya Hawa. Ternyata ini tidak bisa, karena ini masalah penciptakan, haknya Allah. Cuman bisa melakukan daya dan upaya sehingga anak ini mati. Anak ini meninggal. Dua kali. Yang ketiga kalinya baru karena sangat ingin punya anak, tertipu dengan ancaman tadi. Di sini tentunya kita harus perlu memperhatikan ancaman ini. Terkadang mereka betul-betul mengusahakan, meskipun yang menakdirkan itu bukan iblis, tapi Allah. Ya, cuman tentunya kita harus hati-hati dari makarnya mereka dengan cara melakukan sebab-sebab yang menjadikan kita terjaga dari ancaman mereka. Sebagai contoh tadi, Rasul merintahkan kita sebelum melakukan hubungan badan ada zikir yang diperintahkan. Salah satunya juga untuk menjaga kita dan apa yang akan Allah rizkikan kepada kita berupa anak dari syaitan. Maka doanya kan jelas, ya Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibis syaitan marzaqtana, dan jauhkanlah apa yang akan kamu rizkikan kepada kami dari syaitan juga, dijauhkan dari syaitan. Ini kan doa yang sangat bagus. Dengan doa ini Rasul menghabarkan kalau seorang itu membaca doa ini sebelum melakukan hubungan, maka Allah akan jaga anaknya tersebut dari syaitan tersebut. Sehingga di sini salah satu sebab. Kemudian sebab yang lain juga, kita membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Zikir pagi, membaca ayat kursi, membaca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. Sore juga seperti itu. Ini juga akan bisa menjaga seorang dari godaan syaitan. Ketika mau tidur juga berwudu, kemudian juga membaca doanya, ini akan terjaga. Rasul menghabarkan Allah akan menjaga dia sampai pagi, sampai terbangun pagi. Ataukah ketika seorang itu masuk ke suatu tempat yang belum pernah dia masuki, membaca doa a'udzubika minallahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca. Ataukah ketika seorang itu ingin memberikan perlindungan untuk anaknya, maksudnya meminta kepada Allah perlindungan dengan doa a'udzubika minallahi tammati min u'iduka bikalimatillahi tammati min kulli syaitan hamati min kulli ahli lamah, dan seterusnya. Ini doa-doa yang Rasul ajarkan kepada kita sebagai bentuk apa? Perlindungan, upaya kita untuk membentengi diri kita dari ancaman iblis tadi, ancaman syaitan tadi. Jangankan kita, Adam saja di sini, berarti kan diancam dengan ancaman sebagaimana telah kita sebutkan tadi kisahnya, dan ternyata mereka berusaha untuk mewujudkan ancamannya. Bukan cuma sekedar gertak sambal, bukan. Bukan cuma sekedar omong doang, tidak. Tapi betul-betul dibuktikan. Sehingga tentunya kalau kita tidak punya benteng, tidak akan mungkin bisa kita mampu untuk menghadapi mereka. Tapi semuanya itu tentunya kita harus membentengi diri kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita. Ini sedikit tambahan dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian babu qalillahi ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan hanyalah milik Allah al-asma'ul husna, nama-nama yang berada di atas puncak kemuliaan. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاهِ, maka tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad dalam nama-namanya Allah. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, sesungguhnya mereka itu akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Al-A'raf ayat yang ke-180. ذَكَرَ إِبْنُ أَبِي حَاتِمْ عَنِ إِبْنِ عَبَّاسِ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاهِ يُشْرِكُونَ. Ibnu Abi Hatim menyebutkan tafsir dari Abdullah bin Abbas yang dimaksud dengan yulhiduna fi asma'i, yakni yusyrikun, mereka berbuat syirik dalam nama-nama Allah tersebut tadi. Wa anhu, dan dari beliau, dari Abdullah bin Abbas juga, sammu al-lata minal ilah wal-uzza minal aziz. Mereka, orang-orang kafir, menamakan berhala mereka dengan berhala al-lata. Al-lata ini diambil dari kata Allah, ilah, minal ilah, lah. Lat, kan tulisnya kan lat ya, ilah ya. Taknya itu dibuka tak mabut wasmi lat. Sehingga lata. Ya. Al-Uzza juga diambil. Mereka menamakan berhala mereka dengan Al-Uzza. Yang mereka maksudnya diambil dari kata Al-Uzza. Al-Aziz. Dan Al-Aziz ini diselewengkan namanya. Diilhadkan namanya. Menjadi nama berhala bagi mereka. Dan dimakan dengan Uzza. Ya. Manah juga seperti itu. Diambil dari kata Al-Manan. Ya. Al-Manan. Kemudian diselewengkan, diilhadkan nama tersebut menjadi nama berhala mereka, Al-Manah. Dan seterusnya. Wan al-Amash, dan dari al-Imam al-Amash, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Yang dimaksud dengan ilhad ini menurut al-Imam al-A'mash, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka memasukkan dalam nama-nama Allah sesuatu yang bukan termasuk dari nama Allah. Ini termasuk dari bentuk ilhad. Jadi banyak bentuknya, contohnya tadi ya. Yusyrikun, berbuat syirik dengan nama-nama Allah. Ataukah tadi menamakan berhala dengan nama-nama yang diambilkan dari nama Allah. Ataukah tadi memasukkan nama-nama yang bukan termasuk dari nama Allah. Kan banyak ya orang memberikan Allah dengan nama-nama yang mereka buat sendiri. Ya. Sebagaimana mereka menamakan Allah dengan istilah-istilah yang ada. Ada yang menamakan dengan, meskipun awalnya itu membuat kiasan ya, hidup ini bagikan panggung sandiwara. Berarti kan Allah itu disebut apa? Sutradaranya. Diugaratkan dengan sutradara. Ataukah ada yang juga yang menamakan hidup ini sebagaimana pewayangan. Jadi Allah digambarkan dengan apa? Dengan dalang. Ini juga termasuk ilhad dalam nama-nama Allah. Jadi memasukkan yudkhiluna fiha ma laysa minha, memasukkan dalam nama Allah sesuatu yang bukan termasuk dari nama Allah. Ya, sehingga penentuan nama ini tentunya penentuan yang harus berdasarkan dengan dalil. Karena Allah itu menetapkan nama tentunya sesuai dengan dalil yang ada melalui Al-Qur'an maupun melalui sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamamul ayat sayujzauna ma kanu ya'malun. Sempurna ayatnya adalah sayujzauna ma kanu ya'malun, misalnya mereka akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, kesan bab ini dengan kitab at-tauhid. Awal musannif rahimahullah bi hadzal bab ar-radda ala man yatawassalu ila Allah bil amwat wa anna al-mashru'a at-tawassulu ila Allah bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ulya. Musannif rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Ibn Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau memaksudkan dengan bab ini untuk bantahan kepada orang-orang yang bertawassul kepada Allah dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Untuk membantah mereka. Dan bahwasanya disyariatkan itu adalah bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan juga sifat-sifat yang tinggi, bukan dengan orang-orang yang telah meninggal, tapi dengan asmaul husna wa sifatul ulia. Kalau bertawassul meminta rezeki ya Razzaq, razuqna wahai zat yang Maha memberi rezeki, ya wahai zat yang Maha memberikan rezeki, razuqna, berikanlah rezeki kepada kami. Ya. Ya Rahman ya Rahim, irhamna. Ini kan bertawassul dengan nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disyariatkan, bukan bertawassul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, meskipun itu para nabi. Wahai Muhammad, sampaikanlah doa kami kepada Allah. Kan sering kita dengarkan ya sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jahu indallah. Ini kan ucapan-ucapan tawassul kepada Rasul. Doanya tentunya ini termasuk dari kesyirikan, karena berdoa kepada orang telah meninggal dunia, meskipun itu kepada Rasul. Beda hanya dengan salawat. Kalau salawat memang boleh, Rasul memerintahkan dan akan disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan dalam hal doa. Salawat berbeda tentunya. At-Tarajim al-A'mash huwa Sulaiman ibn Mihran al-Kufi al-Faqih thiqatun hafidun wara'un, mata sanata sab'in wa arba'in ba'da al-mi'ah lil-hijrah rahimahullah. Beliau adalah Sulaiman ibn Mihran al-Kufi, seorang faqih, seorang yang thiqat, seorang hafid, seorang yang wara', meninggal pada tahun 147 Hijriah rahimahullah ta'ala. Al-asma'ul husna allati balagatil ghayata fil husni falaysa fil asma'i ahsanu minha wa akmalu wa la yaqumu ghayruha maqamaha. Yang dimaksud dengan asma'ul husna adalah allati balagatil ghayata fil husni, yani nama yang sampai kepada puncaknya dalam hal kebaikan. Nah, tadi saya terjemahkan dengan nama-nama yang berada di atas puncak kemuliaan, dalam hal kemuliaan, dalam hal kebagusan. Falaysa fil asma'i ahsanu minha, dan tidak ada nama-nama yang lebih bagus daripada nama-nama Allah yang husna tadi. Wa akmalu, tidak ada yang lebih sempurna daripada nama Allah tersebut. Wa la yaqumu ghairuha maqamaha, dan tidak ada selainnya yang bisa menempati posisi asma Allah tersebut. Fad'uhu biha, ay is'aluhu wa tawassalu ilaihi biha. Memintalah kalian dengan nama tersebut dan bertawassullah dengan nama tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَذَرُوا الَّذِينَ أَيْ اُتْرُكُوهُمْ وَأَعْرِضُوا عَنْ مُجَادَلَتِهِمْ, tinggalkan mereka dan berpalinglah dari berdebat dengan mereka, orang-orang yang melakukan ilhad. يُلْحِدُونَ, yani al-ilhad, al-mail, kecenderungan, kecenderungan kepada kesesatan. أَيْ يَمِلُونَ بِهَا عَنِ الصَّوَابِ, lebih cenderung kepada, ataukah يَمِلُونَ بِهَا, dengan hal tersebut dia lebih cenderung dari kebenaran, tidak mau kebenaran tapi keberasan kebenaran. Imma bijahdiha au jahdi ma'aniha au ja'liha asma'a li ba'dil makhluqat, bisa jadi itu dengan menolak nama tersebut, ataukah menolak makna nama tersebut, ataukah menjadikan nama tersebut sebagai nama kepada selain makhluk, liba, ataukah mana nama dari sebagian makhluk. Ini termasuk dari ilhad. Yulhiduna fi asma'i ay yushrikuna ghayrahu fi asma'ihi katasmiyatihim as-sanama ilahan. Ini mereka berbuat syirik, menyekutukan dengan selainnya dalam hal namanya. Sebagai contoh, katasmiyatihim as-sanama ilahan, sebagaimana mereka menamakan berhala mereka dengan ilah, dengan lata tadi. Berhala mereka yang mereka buat sendiri, mereka namakan dengan Uzza, yang dibalikan dengan nama Allah Al-Aziz. Manah, yang dibalikan dengan nama Al-Mannan. Dan seterusnya. Ini ilhad. Termasuk dalam bentuk ilhad. Sayujzawna ma kanu ya'malun, yani wa'idun syadid wa tahdidun binuzulil uqubati bihim. Ini adalah merupakan ancaman yang keras dan merupakan tantangan dengan diturunkannya uqubah, hukuman kepada mereka, orang-orang yang berbuat ilhad dalam nama-nama Allah. Wa'anhu ay Ibn Abbas sammau allata ila akhir al-qol. Ini bayanun li ma'na al-ilhad fi asma'i, ini penjelasan makna ilhad itu dalam hal nama Allah. Annahum ishtaqaw minha asma'an li asnamihim, bahwasanya mereka itu membentuk dari nama Allah tersebut untuk nama-nama berhala mereka. Ini termasuk ilhad, penafsiran dari Abdullah bin Abbas seperti itu tadi. yudkhiluna fiha ma laysa minha, yani ay yudkhiluna fi asma'illahi ma lam yusammi bihi nafsuhu wa lam yusammihu wa lam yusammihi bihi rasuluhu. Yani memasukkan dalam nama-nama Allah sesuatu yang Allah tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Ini termasuk ilhad. Apakah sesuatu yang Rasulullah tidak menamakan Allah dengan nama itu? Jadi jangan sampai kita menamakan Allah dengan nama selain nama Allah. Karena Allah itu sudah punya nama-nama sendiri, Allah sudah tetapkan melalui Al-Quran maupun melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang menamakan Allah dengan selain namanya, berarti dia juga telah melakukan ilhad dalam Asma'ul Husna. Melakukan penyimpangan dalam hal Asma'ul Husna. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayah, mana berbeda dari ayat ini? أخبر تعالى عن نفسه أن له أسماء قد بلغت الغاية في الحسن والكمال. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang dirinya bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang sudah sampai kepada puncak kemuliaan dan kesempurnaan. Allah itu punya nama yang nama tersebut sudah sampai kepada puncak kemuliaan dan kesempurnaan. Wa amara ibadahu ay yas'aluhu wa yatawassalu ilaihi biha. Dan Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk meminta dengan nama tersebut, bertawassul kepada Allah dengan nama tersebut. Nama-nama Allah tersebut tadi yang husna. Wa yatruku alladhina yumiluna bihadhil asma'il jalilati ila ghairil wajhatis salimah. Dan hendaklah mereka itu meninggalkan orang-orang yang cenderung dengan nama-nama yang mulia ini kepada selain sisi yang benar, sisi yang selamat. Ya, cenderung kepada penyimpangan. Wa in harifuna biha 'anil haqqi bi syatal inhirafat ad-dallati. Dan mereka itu yanharifun. Mereka itu lebih cenderung dari al-haq dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang sesat. Wa anna haula'i sayalqawna jaza'ahum ar-radi'a. Dan bahwasanya mereka ini, mereka akan memperoleh balasan mereka yang telah diancamkan kepada mereka. Ya. Ini mana gobal dari tersebut. Kemudian ma'istafadu bil ayah. Faedah yang dibeli dari ayat ini, yang pertama, ifbatul asma'i was sifati lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalih. Dalam ayat tersebut terdapat penetapan akan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah azza wa jalla sesuai dengan apa yang pantas bagi kemuliaannya. Kemudian yang kedua, anna asma'allahi husna, bahwasanya nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang paling bagus, nama-nama yang paling mulia, berada di atas puncak kemuliaan, puncak kesempurnaan. Kemudian yang ketiga, al-amru bidu'a illahi wa tawassul ilaihi bi asma'ihi, perintah untuk berdoa kepada Allah dan bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya Allah. Bukan dengan orang-orang yang sudah meninggal, tapi dengan nama-nama Allah, silahkan boleh. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Bertawassul dengan rububiyatullah. Ya Razzaq. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim. Ya Sami'. Ya Qarib, Ya Mujib. Dan seterusnya, ini boleh seperti itu. Tawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya sesuai dengan apa yang diminta. Tahrimul ilhadi fi asma'illahi binafiha au ta'wiliha au itlaqiha ala ba'dil makhlukat. Haramnya melakukan ilhad dalam nama-nama Allah. Ilhad ini banyak bentuknya. Yang pertama binafiha, dengan menafikan nama tersebut. Ataukah yang kedua ta'wiliha, dengan mentakwil nama tersebut. Ataukah yang ketiga itlaqiha ala ba'dil makhluk, ataukah memutlakkan nama tersebut untuk sebagian makhluk. Ini tiga contoh ilhad ya. Contohkan tadi juga contohkan dalam asar yang telah kita sebutkan tadi. Termasuk ilhad itu menamakan berhala dengan nama Allah. Ataukah ilhad juga memasukkan nama yang bukan nama Allah kepada nama Allah. Ini juga ilhad. Penyimpangan dalam nama Allah. Yang kelima, al-amru bil-i'radi al-jahilin wal-mulhidin wa isqatihim minal i'tibar. Perintah untuk berpaling dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ilhad, dan juga tidak menganggap mereka, menjatuhkan mereka, isqatihim alil i'tibar, menjatuhkan mereka dari anggapan-anggapan yang ada. Ya. Kemudian yang keenam, yakni al-wa'idus syadid liman alhada fi asma'illahi wa sifatih. Ancaman yang keras bagi orang yang melakukan ilhad, melakukan penyimpangan dalam nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dua pembahasan. Bisa kita selesaikan alhamdulillah. Insyaallah pembahasan yang lain berkaitan dengan masalah tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Ya. Dan juga pembahasan yang lain berkaitan dengan masalah kesempurnaan tauhid, insyaallah kita lanjutkan pada insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.